al-wajiz. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui mandi-mandi yang wajib di dalam agama kita. Juga telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu rukun-rukun mandi. Juga telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa mandi atau sifat mandi yang wajib itu ada dua. Ada yang sifatnya wajib, ada pula yang sunnah. Yang wajib adalah dengan menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh dengan niat di dalam hati mengangkat hadas besar. Sedangkan sifat mandi yang sunnah adalah apa yang telah diterangkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam, mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali terlebih dahulu, kemudian beliau mencuci, mohon maaf, kemaluannya, setelah itu menggosokkan kedua telapak tangannya ke dinding atau mencucinya, kemudian berwudu. Setelah selesai berwudu seperti wudunya beliau untuk salat, maka beliau menyela-nyela rambutnya dengan jari jemarinya hatta dhanna annahu qad arwa biha basharatah, sehingga beliau mengira atau seorang menganggap kulit kepalanya telah basah dengan air. Kemudian setelah itu dia menyiramkan air sebanyak 3 kali ke kepalanya. Setelah itu dia pun mencuci seluruh anggota tubuhnya. Ini sifat mandi yang sunnah. Sehingga apabila seorang mandi wajib dengan menyiramkan air ke seluruh anggota tubuhnya, atau seluruh anggota tubuh terkena air, apakah itu di kolam renang, di sungai, di laut, atau bahkan dia mandi hujan, hujan yang deras di mana seluruh air telah mengenai tubuhnya, dan saat itu dia berniat untuk mengangkat hadas besar yang sedang ada pada dirinya, apakah itu junub ataukah hadas besar yang lainnya seperti nifas atau haid, maka dia telah melaksanakan kewajibannya dalam hal ini. Baik, berikut dan juga pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa tidak ada kewajiban wudu setelah mandi selama dia belum melakukan salah satu dari pembatal wudu. Naam. Karena hadis atau athar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tatkala beliau ditanya apakah ada kewajiban wudu setelah mandi, maka beliau menjawab ayyu wudu a'ammu minal ghusl. Adakah wudu yang lebih sempurna, yang lebih mencakup daripada mandi? Artinya ini pertanyaan yang bermaksud pengingkaran. Artinya enggak ada wudu yang lebih mencakup daripada mandi. Maka tidak dianjurkan lagi. Baik. Kalau sakit kakinya bisa di kursi. Baik. Juga pada pertemuan yang lalu telah dibahas hukum wudu sebelum mandi wajib. Bahwa ulama sepakat itu hukumnya sunnah. Baik, berikut ini kata Syekh, faedah. لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. Tidak wajib atas orang wanita untuk membuka kepangan rambutnya ketika ia melakukan mandi junub, dan harus dia buka apabila dia melakukan mandi dari haid. Ini rincian dari penulis, dan insyaallah taala setelah ini akan ana sebutkan beberapa pendapat yang lainnya. Kemudian beliau mendatangkan beberapa dalil. Yang pertama an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa'anquduhu li ghuslil janabah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah seorang wanita yang mengepang rambutku. Apakah aku harus membukanya ketika mandi junub? Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika mandi haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, tidak. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki 3 hathayat, thumma tufidhina 'alayki al-ma'a fatutahhirin aw fatatharin." fatadhhurin, cukup engkau menyiramkan air sebanyak 3 kali ke atas kepalamu, atau cukup engkau menyela-nyela kepalamu sebanyak 3 kali kemudian menyiramkan air ke atas kepalamu, maka dengan itu engkau telah selesai bersuci dari junub atau dari janabah. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya apakah beliau harus membuka kepangan rambutnya karena mandi junub, maka Nabi menjawab tidak harus. Ya, tidak harus. Cukup engkau menyela-nyela rambutmu sebanyak 3 kali kemudian menyiramkan air ke atasnya, kemudian dengan itu engkau telah selesai bersuci. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita tidak wajib membuka kepangan rambutnya. Waalaikumsalam. Kepangan rambutnya karena mandi junub. Ya, karena mandi junub. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan anna Asma. Bahwasanya Asma adalah saudari beliau, ya. Saudari Aisyah radhiyallahu anha. Pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahyadh, tentang mandi dari haid. Ini telah setelah berhentinya darah haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Ya, salah satu di antara kalian mengambil air mandinya dan daun bidaranya. Karena daun bidara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fungsinya, manfaatnya seperti sabun hari ini. Kata para ulama, artinya kalau seorang sudah memiliki sabun tidak perlu lagi menggunakan daun bidara. Dan tidak harus setiap mandi menggunakan daun bidara. Dikirain orang, antum keserupan. Mandi biar sembuh dari jin. Ini tiap hari metik daun bidara. Apa keserupan nih orang? Ya, karena pada zaman Nabi enggak ada sabun. Makanya kalimat sabun itu bukan kalimat Arab. Ini kalimat ajam. Ya, dan fungsi yang sama dengan daun bidara hari ini adalah sabun dan semisal dengannya. Fa tutahhir fa tuhsin at-tuhur. Setelah itu dia mandi, ya, dengan baik. Tsumma tasubbu ala ra'siha fa tudlikuhu dalkan shadida. Setelah itu dia menyiramkan air ke kepalanya, kemudian menyela-nyelanya dalkan shadida, dengan penuh kesungguhan. Andai betul-betul dia sela-sela rambutnya. Makanya dalam hadis Aisyah disebutkan sampai ia mengira bahwa kulit kepalanya semuanya telah terkena atau telah basah terkena air. Naam. Hatta, dan perhatikan hadis ini, di dalam hadis Ummu Salamah tadi Nabi tidak mengatakan hendaknya dia menyela-nyela rambutnya dalkan syadida, dengan sela-selaan yang keras, yang kencang, yang serius. Karena hadis Ummu Salamah tadi tentang mandi junub bagi seorang wanita, dan hadis ini tentang mandi haid bagi seorang wanita. Para ulama mengatakan bahwa wanita yang mandi haid itu harus lebih memperhatikan air yang dia sela-sela dengan jari jemarinya kepada kepalanya ketimbang wanita yang mandi junub. Ya. Wanita yang mandi haid, ia diperintahkan, dianjurkan untuk lebih serius ketika menyela-nyela rambutnya sebelum menyiramnya dengan air ketimbang wanita yang menyela-nyela rambutnya ketika mandi junub. Nah, hatta tablugha syu'una ra'siha, sehingga kulit kepalanya atau akar atau rambutnya yang paling bawahnya itu telah basah terkena air. Tsumma tasubbu 'alaiha al-ma', setelah itu dia menyiramkan air ke atas kepalanya. Tsumma ta'khudhu fursatan mumassakatan fatutahhiru biha. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, kemudian dia hendaknya dia mengambil sehelai kain yang telah diberikan parfum, wangian, kemudian dia bersihkan dirinya, maksudnya tempat haidnya tersebut dengannya. Ketika Nabi mengatakan hendaknya dia mensucikan dirinya dengan kain, sehelai kain yang telah diberikan parfum tersebut, maka Asma mengatakan, kaifa tutahhiru biha? Maksudnya bagaimana ya Rasulullah, dia mensucikan dirinya dengan sehelai kain yang telah diberikan parfum? Maka Nabi SAW menjawab, subhanallah. Karena memang ada sebagian orang yang memang polos, ya. Dan hal-hal yang sudah diberikan dengan kinayah, disebut dengan kinayah, ya, tetapi harus diberikan rinciannya lagi. Maka Nabi mengatakan subhanallah, subhanallah, maksudnya adalah tatahiri biha. Engkau bersuci dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sepertinya dia belum memahami maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menegaskan tattabi'ina biha atharad dam. Engkau gunakan sehelai kain yang telah engkau berikan parfum tersebut untuk membersihkan bekas-bekas air haid yang ada pada tempat tersebut. Baik, ini menerangkan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang berbeda antara mandi junub dan mandi haid bagi seorang wanita. Perbedaan yang pertama adalah kalau seorang wanita yang mandi junub, dia tidak diperintahkan untuk menyela-nyela rambutnya dengan keras. Ya. Berbeda dengan wanita yang mandi dari haid. Nabi katakan fadudlikuhu dalkan syadida. Hendaknya dia menyela-nyelanya dengan jari jemarinya dengan cara yang keras. Ya, dengan cara yang serius. Perbedaan yang kedua, ya, wanita yang mandi junub tidak dianjurkan atau tidak harus membersihkan auratnya tersebut dengan sehelai kain yang telah diberikan parfum. Berbeda dengan wanita yang mandi haid, dia diperintahkan, dianjurkan, ya, membersihkan tempat keluarnya haid, air darah haid tersebut dengan sehelai kain yang telah diberikan parfum. Dari sini para ulama menyebutkan pelajaran untuk kaum wanita dan terkhusus kaum istri agar mereka tidak menyepelekan hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti ini, Islam memerintahkan mereka untuk memperhatikan, ya, bau tubuh mereka, kebersihan, ya, dan ya, kerapian. Ya. Karena hal-hal yang seperti ini, apabila seorang wanita tidak memperhatikannya, tidak menutup kemungkinan syaitan memberikan bisikan-bisikan yang tidak baik ke dalam hati suaminya, menyebabkan atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di antara mereka terkait cinta dan kecondongan yang ada di antara mereka. Baik. Qala wasa'alatu an ghuslil janabah. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Asma tentang mandi junub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'khudhu ma'an, dia mengambil air, fatutahhir, kemudian dia mandi dengan cara yang baik. Tsumma tasubu ala ra'siha fatudlikuhu hatta tablugha syu'una ra'siha. Kemudian dia menyiram air ke atas kepalanya sampai kulit kepalanya telah basah terkena air. Tsumma tufidhu 'alaiha al-ma. Kemudian setelah itu dia menyiram air ke atas kepalanya. Baik. Enggak perlu dipraktek, praktek. Menyela-nyela jelas kan? Ya, ini menyela-nyela. Dalam hadis Aisyah, ya, dia memasukkan air tangannya ke dalam bejana, kemudian dia menyela-nyela rambutnya sebanyak 3 kali. Kemudian dia ambil lagi air dengan telapak tangannya, kemudian dia menyela-nyela kembali rambutnya sebanyak 3 kali. Sampai dia menganggap, mengira bahwa kulit kepalanya telah basah terkena air. Setelah itu baru dia siramkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Setelah itu baru dia menyiram air ke seluruh anggota tubuhnya. Jelas ya? Nah, setelah itu baru dia mencuci atau menyiramkan air ke seluruh anggota tubuhnya. Hanya saja untuk wanita yang haid dianjurkan untuk benar-benar memperhatikan, ya, ketika dia menyela-nyela rambutnya. Baik, kemudian penulis mengatakan, fahadhal hadis sharihun fit tafriq baina ghusl al-mar'ati min al-mahyad wa ghusliha min al-janabah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah jelas menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara mandinya seorang wanita karena haid dan mandinya dia karena junub. حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك التشديد الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة. Di mana Nabi SAW menekankan, memberikan ketegasan kepada wanita yang mandi dari haid untuk benar-benar menyela-nyela kepalanya dengan cara yang keras, yang serius, wa tathhir, dan di dalam bersuci. Hal yang demikian tidak beliau perintahkan kepada wanita yang mandi junub. Ya, sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah dalil yang menunjukkan tidak wajibnya membuka kepangan rambut bagi seorang wanita yang mandi junub. Baik, kemudian beliau mengatakan wal aslu naqdhu sya'r li tayaqquni usulil ma' ila ma tahtah. Sebenarnya anjuran membuka kepangan rambut itu adalah untuk memastikan air telah sampai ke bawah rambut. Ya. Dan kaidah mengatakan al ahkamu tajuru ma illatiha wujudan wa adama. Hukum itu berporos pada ilatnya. Apabila ilatnya ada, maka hukumnya ada atau sama, dan apabila ilatnya tidak ada atau tidak sama, maka hukumnya tidak sama. Artinya seandainya dengan tidak membuka kepangan, dia bisa memastikan bahwa kulit kepalanya akan basah terkena air, maka dia tidak harus membuka kepangannya. Dan apabila dia mengetahui kalau kepangan rambutnya itu tidak dia buka karena mungkin rambutnya sangat panjang dan sangat tebal dan kepangannya pun banyak, maka air tidak akan menyeluruh, tidak akan mencakup seluruh rambut atau kulit kepalanya, maka dia hendaknya membuka kepangan rambutnya tersebut. Illa an wa'fiya anhu fi ghuslil janabah, hanya saja dimaafkan tidak mengapa dia tidak membukanya ketika mandi junub. Kenapa Nabi SAW membedakan antara mandi junub dan mandi haid bagi seorang wanita? Karena kalau mandi junub itu litakarrurihi, berulang kali. Kalau diperintahkan wanita membuka kepangan rambut mereka setiap kali mereka mandi junub, maka ini wuku'il masyaqa syadidah fi naqdih, akan memberatkan mereka. Dan Islam agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul al-usr. بخلاف غسل المحيض فإنه في الشهر مرة. Beda hanya dengan mandi haid. Mandi haid ya hanya sekali dalam sebulan. Baik. Berikut ini beberapa catatan tambahan. Yang pertama, takhlilu sya'r fil ghusli mustahab. Menyela-nyela rambut ketika mandi wajib, apakah mandi wajib dari junub, dari haid atau nifas, itu mustahab. Bittifaqil a'immatil arba'ah. Menurut kesepakatan empat imam madhab dan juga dipilih oleh al-imam Ibn Hazm. Walaupun ada sebagian ulama selain empat imam madhab yang berpendapat wajib. Yeah. Faedah berikutnya, naqdhu dhafa'i fi ghuslil janabah la yajib bittifaqi al-madhahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Membuka kepangan di dalam mandi junub itu tidak wajib menurut kesepakatan empat madhab fikih. Nah. Faedah berikutnya adalah hukmu naqdh adh-dhafair fi ghaslil hayd la yajib 'inda al-jumhur. Membuka kepangan rambut ketika mandi haid bagi seorang wanita itu tidak wajib menurut pendapat mayoritas ulama fikih. Ini madhabnya Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Dalilnya adalah hadis riwayat al-Imam Muslim pada nomor 331 dalam Sahih Muslim nomor 331. Balagha Aisyah radhiyallahu anha, sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, anna Abdullah bin Amr, wa Abdullah bin Amr ya'mur an-nisa idza ghtasalna an yanqudna ru'usahun. Beliau memerintahkan kaum wanita membuka kepangan rambut mereka ketika mandi. Nah, ketika mandi junub atau mandi haid. Maka Aisyah mengomentari perintahnya atau fatwanya Abdullah bin Amr tersebut dengan ucapan beliau, dan kita ketahui bahwa Abdullah bin Amr salah satu dari ulama mudanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada empat ulama muda dari para sahabat Nabi, keempat-empatnya bernama Abdullah dan ayah keempat-empatnya juga sahabat Nabi. Yang pertama adalah Abdullah bin Amr bin As, yang kedua Abdullah bin Umar bin Umar bin Khattab, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud senior, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Yang keempat, Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini empat Abdullah, keempat-empatnya merupakan ulama mudanya para sahabat Nabi. Umur mereka berdekatan, yaitu 30 tahunan. Mereka sudah menjadi para ulama. Di masa para sahabat Nabi yang masih senior seperti Umar dan yang lainnya masih hidup. Baik, maka Aisyah, perhatikan ucapan Aisyah, eh? Dan faedah dari sebagian ulama kita ketika kita belajar hadis, di dalam sepanjang ilmu, sejarah ilmu agama ini, ada beberapa ulama kalau mengingkari pendapat orang lain itu sangat keras dan tegas. Kalau di masa sahabat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, terkadang beliau mengucapkan kata seperti ucapan beliau kepada Abu Hurairah ketika menyampaikan bahwa mayit itu akan diazab dengan tangisan ratapan keluarganya, maka Aisyah mengatakan kadziba Abu Hurairah. Kadzib Abu Hurairah. Namun ingat, kadzib dalam bahasa Arab, terkhusus dalam bahasa Hijaz, maksudnya akhta. Sungguh salah fatwanya Abu Hurairah itu. Yang berikutnya siapa? Ibnul Arabi. Ingat, ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang yang dipenggal lehernya oleh penguasa di masanya karena akidah ma'rifatnya, yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk al-hululiyah. Adapun Ibnul Arabi dengan adanya alif lam, maka dia ulama ahli sunnati wal jamaah, ahli fiqh dan ahli tafsir, dan punya kitab yang berjudul Ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Quran. Ibnul Arabi ini juga termasuk ulama yang sangat keras mengingkari pendapat yang berbeda dengan pendapatnya. Berikutnya adalah Ibnu Hazm. Lihat ucapan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengomentari fatwanya Abdullah bin Amr bin As, dan beliau juga seorang ulama. Kata beliau, ya ajaban li ibni Amr, sungguh aneh ya, anaknya si Amr ini. Ya, kalau di masa kita ada seorang da'i mengomentari fatwa da'i yang lain dengan ucapan seperti, wah selesai. Ribut jagat maya. Tapi di masa ulama atau lingkungan ahli ilmu ini biasa. Kalau kita membaca bantahan Syekh Al-Albani kepada Syekh Hamud Wejiri terkait fatwa Syekh Al-Albani bahwa wajah itu bukan aurat, itu Syekh Al-Albani sampai-sampai kalau kita baca seakan-akan Syekh Hamud Wejiri ini orang awam. Pada Syekh Hamud Wejiri ulama selevel dengan Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani, Syekh Bimbah, Syekh Hamud Wejiri. Ini orang yang akrab bertiga. Sampai-sampai ada ucapan, ini orang ikut hawa nafsu, kata Syekh Al-Albani. Mungkin juga kalau kita membuka bantahan Syekh Hamud Wejiri kepada Syekh Al-Albani, seakan-akan Syekh Al-Albani bukan ulama. Sebab suatu ketika mereka bertemu di acara pernikahan Syekh Hamud Putri Hamud Wejiri rahimahullah. Di situ bertemulah Syekh Bimbah dan Syekh Al-Albani kemudian Syekh Hamud Wejiri. Nah, di majlis tersebut Syekh Hamud Wejiri yang menuangkan air kopi kepada Syekh Al-Albani. Ketika waktu salat hadir, maka Syekh Al-Albani meminta Syekh Bimbah menjadi imam. Maka Syekh Bimbah, dan kita juga tahu bahwa Syekh Bimbah dengan Syekh Al-Albani punya pendapat yang berbeda terkait sedekap setelah ruku. Syekh Al-Albani berpendapat itu bid'ah. Syekh Bimbah negaskan itu tidak bid'ah. Nah, demikian juga Syekh Bimbah yang kalau sujud turun duluan apa? Selutut. Sedangkan Syekh Al-Albani mengingkari keras, harus dengan tangan duluan. Nah, maka Syekh Bimbah menyatakan la alimna as-sunnah. Andalah yang jadi imam agar anda bisa mengajarkan sunnah Nabi kepada kami. Ucapan Syekh Bimbah. Demikianlah para ulama. Berbeda dengan zaman kita ini. Kalau ada seorang ustaz mengutip fatwa ustaz lain dengan cara seperti ini, sudah datang pihak ketiga yang mengadu domba. Langsung keluar tahdir berikutnya. Jangan belajar lagi ke dia. Baik. Sungguh aneh si Amr bin As ini. Ya'murun nisa idza ihtasalna an yanqudna ru'usahunna afala ya'muruhunna an yahliqna ru'usahunna. Perhatikan ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh aneh si Amr bin As ini. Dia perintahkan wanita ketika mandi untuk melepaskan lepengan rambut mereka. Kenapa enggak sekalian dia perintahkan mereka mencukur rambut-rambut mereka? Artinya itu ribet. Kalau dia memerintahkan kaum wanita untuk membuka kepangan rambut mereka, kenapa enggak sekalian yukohu yudhiga? Sekalian aja dia suruh mereka cukur rambutnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau membantah dengan ilmiah. Kenapa? Setelah itu beliau berdalil. Kata beliau, laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid la azidu an ufrigh ala ra'si thalatha ifraqat. Sungguh aku dahulu sering mandi bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan atau enam satu bejana, dan aku tidak lebih daripada menyiramkan atau menyela-nyela rambutku sebanyak 3 kali tanpa membuka kepangan rambutnya. Ini menunjukkan tidak wajib. Ya. Menunjukkan membuka kepangan rambut ketika mandi itu tidak wajib. Dan hadisnya umum, baik mandi junub maupun mandi haid, yang membedakannya maka tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini. Adapun hadis Aisyah di atas, Nabi hanya mengatakan hendaknya dia menyela-nyela rambutnya dengan cara yang keras atau yang serius. Tidak ada penyebutan dia harus membuka kepangannya. Maka yang rajih wallahu taala a'lam bissawab, membuka kepangan ketika mandi haid atau mandi junub hukumnya sunnah dan tidak wajib. Nah, kecuali dipastikan apabila dia tidak membuka kepangan rambutnya tersebut, maka air tidak akan mengenai seluruh anggota rambutnya, bagian bawah atau kulit kepalanya. Maka saat itu dia diperintahkan untuk membuka kepangannya karena kewajiban menyeluruh kewajiban menyiramkan air kepada seluruh anggota tubuhnya. Baik, berikutnya Syekh menyebutkan faedah. Yajuzu lizawjaini an yaghtasila ma'an fi makanin wahidin. Boleh bagi kedua pasangan suami istri mandi bersama di dalam satu tempat yang sama. Yanzuru kullu minhuma ila aurati sahibih. Mereka saling melihat aurat di antara mereka tanpa ada batasan. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha. Karena ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa nahnu junuban. Dulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu atau sering, karena kata kana yakunu, kuntu itu maknanya al-istimrariyah atau al-aktsariyah, sering atau selalu, menggunakan satu bejana dan kedua kami junub. Ya, dalam riwayat disebutkan kami saling berebut air. Ini bukanlah sesuatu yang tabu, bahkan ini sesuatu yang dianjurkan, dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kebiasaan beliau dengan istri-istri beliau. Dan tiada yang lebih tegang hidupnya, tugasnya, aktivitasnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul, panglima perang, menteri agama juga beliau, menteri keuangan juga beliau, yang mengurusi kecocokan rumah tangga kaum muslimin di hari itu juga beliau. Beliau memiliki banyak cucu, ya, dan berbagai aktivitas lainnya, masih melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa di dalam rumah tangga kita dianjurkan menciptakan atau melakukan hal-hal yang membuat dua pasangan suami istri itu semakin mencintai, semakin terbuka dan semakin percaya di antara mereka. Tapi hari ini karena jauhnya kaum muslimin dari agama Allah Jalla wa'ala, jangankan melakukan hal yang seperti ini di antara mereka. Justru ya, si suami punya HP dengan PIN yang tidak diketahui oleh istrinya, si istri juga memiliki HP dengan PIN yang tidak diketahui oleh suaminya. Kenapa? Karena tidak adanya keterbukaan. Tapi kalau hal-hal yang seperti ini mereka lakukan, mereka bisa terbuka, apalagi dalam selain hal yang seperti ini. Juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada batasan aurat antara dua pasangan suami istri adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Baqarah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka, istri-istri kalian, adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Baik, pertanyaannya, ada satu kondisi seorang suami bisa berdosa karena melihat aurat istrinya, kapankah itu? Dengan itu kita tutup kajian kita. Nah, Bang Rian, ada satu kondisi di mana seorang suami berdosa di sisi Allah, ya, dia tercatat dosa untuknya karena melihat aurat istrinya sendiri. Kapan itu? Ada satu kondisi di mana seorang suami berdosa karena melihat aurat istrinya. Ketika mandikan mayat, enggak boleh dilihat. Berarti Nabi Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi katakan, "Kenapa kamu khawatir kalau kamu duluan meninggal daripada aku? Aku yang akan memandikanmu." Berarti tanpa melihat, merem gitu. Gimana mandinya kalau enggak lihat, Bang? Abu Daud. satu kondisi di mana seorang suami berdosa karena melihat aurat istrinya sendiri, istrinya. Ketika dia melihat istrinya membayangi orang lain, ya itu suatu yang hampir semua orang enggak bisa zaman sekarang menjauhi. Kalau dia terbesit di hatinya, dia langsung menghilangkannya, Allah memaafkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihinna anfusuh ma lam yaquluhu aw yaf'aluh." Allah memaafkan bisikan-bisikan yang ada di dalam hati umatku selama mereka belum mengucapkan atau melakukannya. Daud, seorang suami berdosa karena melihat aurat istrinya. Ketika talak, setelah talak enggak boleh lihat lagi. Kalau talaknya talak rajih, talak 1, 2. Hah, Faris. Sebelum nikah bukan istrinya itu namanya. Kalau belum nikah emang bukan istrinya. Oh, antum belum nikah. Ya enggak, bukan syarat jawab pertanyaan ini harus nikah. Ah, Abdurrahman. Bang, Andy. Kapan seorang suami bisa berdosa karena melihat aurat istrinya sendiri? Ketika istrinya lagi mandi sendiri. Ketika istrinya sedang mandi sendiri, enggak boleh dia lihat. Dosa. Baik demang kamu ni cok sok dia ambil sabun lihat istri, oh boleh lihat berarti. Itu tadi disebutkan Aisyah mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafli, ketika dia melihat seorang wanita dan dia tidak tahu itu istrinya, ya dia lihat dengan pandangan syahwat dan dia enggak tahu itu istrinya, paham? Dia lihat ada seorang wanita cantik, dia pun melihatnya dengan pandangan syahwat. Dia tetap menikmati pandangannya tersebut. Begitu dekat baru dia, oh rupanya istri saya. Mungkin tidak terjadi, mungkin dia pergi walimahan atau lihat di luar. Sudah dia lihat dengan pandangan syahwat. Setelah itu baru ketahuan, rupanya istriku sendiri. Dia sudah berdosa. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Maka ini dibahas. Contoh ini disebutkan oleh para ulama dalam kaidah fikih yang berbunyi al-umur bimaqasidiha, hukum itu dengan niat si pelaku. Terkadang contoh lainnya para ulama sebutkan adalah ketika seorang na'udzubillah min dhalik melakukan kriminal pemerkosaan kepada seorang wanita, setelah dia selesai melakukannya baru dia sadar rupanya itu istrinya karena mungkin gelap dan sebagainya. Para ulama sepakat mengatakan dia mendapatkan dosa zina. Hanya saja dia tidak ditegakkan hukum had kepadanya. Dia tidak ditegakkan hukum had kepadanya. Tapi dosa zina tertulis untuknya. Karena ketika dia melakukannya dengan niat itu bukan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Ketika seorang melakukan hubungan pasangan suami istri dengan seorang wanita. Dan dia mengira itu istrinya. Karena dalam kegelapan atau ke suatu kondisi, setelah selesai baru dia sadar rupanya bukan istrinya. Maka dia tidak berdosa karena ketika melakukannya dia mengira itu istrinya. Tetapi dia wajib membayar mahar secara uruf. Nominal maharnya maharu al-mithl kata para ulama. Ya, wanita seperti itu berapa maharnya ketika dinikahi? Nah, hal-hal seperti ini disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas kaidah innamal a'malu binniyat al-umuru bimaqasidiha. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan sifat mandi. Nah, sudah kan? Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Apa? Marian? Baik, jika tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini.